بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Terakhir pembahasan kita sampai pada hadis yang ke-219. قال الله تعالى للنفس أخرجي قالت لا أخرج إلا كارها. Demikian hadis yang marfu dari Nabi عليه الصلاة والسلام. Dan sudah kita baca syarahnya ya. Pertemuan kita kali ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-220. Iya, betul ya. Iya, 220 ya. Naam, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu ma'unatir rajuli akhahu. Bab pertolongan seseorang kepada saudaranya. Ini bab tentang bab yang sekarang ini dan yang akan berikutnya itu membahas tentang perbuatan ma'ruf atau perbuatan ihsan, perbuatan baik yang bisa kita berikan kepada orang lain, terkhusus kepada saudara kita sesama muslim. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه yaitu أبو الزناد namanya عبد الله بن ذكوان عبد الرحمن بن أبي الزناد meriwayatkan dari ayahnya atau bapaknya yang tidak lain adalah kunyahnya أبو الزناد. Adapun namanya Abdullah. Abdullah bin Dakwan rahimahullah. An Abi Marwah, an Abi Marawih, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qila, dikatakan kepada beliau, yaitu beliau sedang ditanya. Ayyul a'mali khairun? Amalan apakah yang paling baik wahai Rasulullah? Jadi di sini Rasulullah ditanya tentang afdalul a'mal, tentang amalan yang paling utama, yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memang sering ditanya oleh para sahabat yang demikian ini. Ini di antara faedah yang menunjukkan hirsus sahabah. Semangatnya para sahabat untuk bertanya tentang perkara agama. Dan tidaklah mereka bertanya dengan pertanyaan yang semisal ini, ayyul a'mali khairun, amalan apa yang paling baik, paling utama, kecuali untuk apa? Untuk mereka amalkan. Karena mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam berlomba-lomba. Al-musabaqah fil khair, fil khairat. Al-munafasah, berlomba-lomba untuk mengamalkan atau mengerjakan amalan yang paling afdol. Ya. Demikian da'bus sahabah. Kebiasaan para sahabat. Qala, maka ketika Rasulullah ditanya dengan pertanyaan ini, beliau menjawab, imanun billahi. Ternyata amalan yang paling utama, paling baik, sebagaimana yang beliau jelaskan di sini adalah imanun billah, beriman kepada Allah. Wajihadun fi sabilihi. Dan berjihad di jalannya. Jadi amalan yang paling afdol, yang paling utama, paling baik adalah keimanan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beriman kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan memenuhi empat hal. Keimanan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa sempurna sampai hamba tersebut beriman kepada empat hal. Yang pertama, al-imanu biwujudillah. Beriman kepada wujud Allah. Bahwasanya Allah itu ada. Itu keimanan yang paling mendasar terkait dengan al-imanu billah. Beriman kepada wujud Allah. Beriman bahwasanya Allah itu ada. Di perkara yang pertama ini, orang-orang ateis atau orang-orang mulhidun sudah keluar dari keimanan kepada Allah. Karena mereka tidak beriman dengan wujud Allah. Ya, jadi orang-orang ateis atau orang-orang mulhid adalah orang-orang kufar, al-kafarah, yang mengingkari wujud Allah. Akan tapi beriman dengan wujud Allah saja tidak cukup untuk menyempurnakan al-imanu billah. Tidak cukup untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk yang paling durhaka kepada Allah pun juga beriman bahwasanya Allah itu ada, yaitu iblis laknatullah alaih. Dia tahu bahwasanya Allah itu ada. Bahkan dihikayatkan dalam Al-Quran bahwasanya iblis ketika meminta sesuatu, memintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yuba'athun, kata dia. Minta supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Jadi iblis meminta kepada Allah supaya diberikan keabadian sampai hari kiamat, tidak mati. Dan Allah berikan itu sebagai bentuk istidraj. Istidraj bagi iblis la'natullah alaih. Kemudian keimanan yang kedua kepada Allah adalah al-imanu birububiyyatihi. Beriman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna al-imanu birububiyyatillah? Al-iman birububiyyatillah adalah beriman bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya pengatur alam semesta. Allah satu-satunya pemberi rizki. Ini makna al-imanu birububiyyatillahi. Ay al-imanu bi annallaha huwal khaliq al-mudabbir al-raziq al-malik. Beriman bahwasanya Allah satu-satunya apa? Pencipta alam semesta, pengatur, penguasa, dan pemberi rizki. Sampai batas ini, orang-orang musyrikin Quraisy juga masih mengimaninya. Beriman bahwasanya Allah satu-satunya pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pengatur alam semesta dan pemberi rizki. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka, yaitu kepada kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sayaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi kaum musyrikin Quraisy yang ada di zaman Nabi itu juga meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki. Tapi kenapa kemudian mereka masih dihukumi sebagai orang-orang kafir? Mengapa kemudian mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman? Padahal mereka sudah beriman dengan wujud Allah, beriman bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rizki, karena mereka mengingkari perkara yang ketiga, yaitu al-imanu bi-uluhiyatillah. Beriman kepada uluhiyah Allah. Jadi empat hal yang akan disebutkan ini, sudah disebutkan dua, dan yang ketiga adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Ini semuanya harus lengkap. Kalau satu saja kurang, satu saja tidak terpenuhi, maka menjadi batal keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi pada kaum musyrikin Quraisy, mereka diperangi Nabi, dihukumi sebagai orang-orang kafir. Ya. Al-imanu bi-uluhiyatillah, beriman kepada uluhiyah Allah, maknanya adalah beriman bahwasanya annallahu wal ma'bud wala ma'buda siwah, bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang diibadahi bilhaq, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ini makna beriman kepada uluhiyah Allah. Bahwasanya ibadah seluruhnya tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara yang ketiga. Tapi belum lengkap keimanan seorang hamba kepada Allah sampai dia beriman. Perkara yang keempat. Yaitu apa? Al-imanu bi asma'illahi wa sifatih. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu ada qaid yang muhim. Ala manhaji ahli sunnati wal jama'ah. Sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jama'ah. Keterangan ini penting. Karena banyak kelompok-kelompok menyimpang, at-tawaif ad-dalah, yang mengaku beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan tetapi ternyata tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah dan para sahabat. Dengan kata lain, mereka membuat tariqah, metode baru di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu mereka melakukan tahrif, mengubah-ubah lafaz atau makna dari nama-nama dan sifat Allah, atau mereka melakukan tamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau melakukan ta'til, menolak sifat Allah, atau juga melakukan takyif, ya, mempertanyakan bagaimana kaifiyah sifat Allah. Adapun ahlussunnah wal jamaah ketika beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah beriman, jadi makna al-imanu bi asma'illahi wa sifatih, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, maknanya adalah beriman kepada seluruh nama dan seluruh sifat yang Allah beritakan di dalam Al-Quran tentang dirinya, dan juga yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadith-hadithnya yang sahih tentang Rabbnya, yaitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ta'tilin, wala tahrifin, wala takyifin, wala tamthil. Tanpa melakukan ta'til, tanpa menolaknya. Ta'til itu artinya menolak. Wala tahrif, tidak menyelewengkan lafad maupun maknanya. Contohnya, ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Ar-Rahman, yaitu Allah dalam surat Taha. Ar-Rahman, Allah alal arshistawa. Di atas arshnya beristiwa. Ahlus sunnah wal jamaah ketika membaca ayat yang seperti ini, maka beriman dengan ayat tersebut apa adanya, sebagaimana Allah memberitakannya. Karena tidak ada yang paling tahu tentang Allah kecuali siapa? Kecuali Allah sendiri. Ya, ini dasar keyakinan ahlus sunnah wal jamaah ketika menghadapi atau mendapati, membaca ayat-ayat sifat, maka mereka, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, beriman apa adanya sebagaimana yang diberitakan dalam ayat tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak berani, ahlus sunnah wal jamaah tidak berani mengotak-ngatik ayat tersebut. Mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang paling tahu tentang dirinya. Maka ketika Allah sudah memberitakan dalam ayatnya bahwasanya Allah memiliki sifat demikian dan demikian, maka ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan sepenuhnya, tanpa melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, yaitu ta'til, menolak, ataupun tahrif, menyelewengkan maknanya, takyif maupun tamtsil. Tidak seperti ahlul batil, kelompok-kelompok yang menyimpang ketika mendapati ayat seperti itu, misalnya ar-Rahmanu alal arsyistawa, istawa diselewengkan maknanya menjadi istaula. Oh, itu maknanya bukan Allah beristiwa di atas arsy, Tapi maknanya Allah istaula. Allah itu menguasai arsy. Kemudian apa? Menolak sifat istiwa. Dengan cara apa? Dengan cara tahrif. Apa itu tahrif? Menyelewengkan. Kalau dalam hal ini, konteksnya adalah menyelewengkan lafadznya. Yang harusnya istawa menjadi istaula, ditambahi huruf lam. Mereka enggak berani terang-terangan mengubah lafadznya. Tapi maknanya, oh itu maknanya bukan istawa, tapi istaula. Ya. Adapun alusunnah tidak. Alusunnah wal jamaah beriman apa adanya. Istawa berarti istawa. Dan memahami istawa dengan sesuai dengan makna bahasa Arab. Karena memang Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ini ada hikmahnya. Ada tujuannya. Apa itu? Kata Allah, la'allakum ta'qilun. Supaya kalian bisa memahaminya. Jadi kalau kita ingin memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, harus apa? Harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kembali pada kaidah-kaidah bahasa Arab. Gak boleh dimaknakan atau dimaknai sesuai logika kita pribadi. Dengan pendapat kita pribadi. Tidak boleh. Harus kembali kepada kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Maka sifat istawa sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul lughah maknanya adalah ala wartafa'a wastaqarra wasa'ida. Makna istawa adalah lebih tinggi atau berada di atas sesuatu. Jadi makna ar-rahmanu alal arsy istawa, Allah di atas arsy-Nya beristiwa, artinya Allah berada di atas arsy-Nya. Dan arsy adalah makhluk. Makhluk Allah yang paling besar. Ya. Dan namanya makhluk berarti butuh kepada Allah. Arsy berada di bawah Allah. Allah berada di atas arsy. Dan arsy adalah makhluk. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau Allah berada di atas arsy, maknanya Allah butuh kepada arsy. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahlul batil. Ini syubhat yang mereka ucapkan untuk menolak sifat istiwa. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki sifat istiwa. Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai atau tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Itu salah satu contoh bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mengimani nama dan sifat Allah. Ya, tanpa melakukan apa? Ta'til, tahrif, takyif maupun tamtsil. Barakallahu fikum. Ya, jadi keimanan seorang hamba kepada Allah tidak akan sempurna kecuali setelah terpenuhi empat hal ini tadi. Apa saja tadi? Al-iman biwujudillah, beriman kepada wujud Allah, kemudian beriman kepada rububiyah Allah, ketiga beriman kepada uluhiyah Allah, dan yang terakhir beriman kepada nama dan sifat Allah. Penting. Semua hal ini harus kita pelajari sebagai seorang mukmin. Kalau kita ingin menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, harus sempurna. Kita harus belajar secara mendalam. Ya. Jangan hanya cukup belajar secara ya, ringkas saja. Butuh. Kita harus berupaya untuk mempelajari empat hal ini tadi secara mendalam. Apalagi di zaman ini. Di zaman banyak tersebar syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang merusak keimanan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang kedua, yang paling afdal, paling utama, setelah keimanan kepada Allah adalah wajihadun fi sabilihi. Jika suatu amalan disebutkan demikian, ini menunjukkan betapa amalan tersebut sangat dipentingkan di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya jihad adalah dirwatu sanamil Islam. Puncak amalan di dalam Islam. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah itu mencakup dua hal. Baik al-jihad bisayfi was-sinan, berjihad dengan senjata, ketika jihad itu memang syar'i, jihad yang dikomando atau dipimpin oleh pemerintah muslim yang sah. Misalnya pemerintah muslim yang sah memfatwakan untuk berperang jihad melawan penjajah, orang-orang kafir. Maka itulah kesempatan kaum muslimin untuk menegakkan jihad fisabilillah. Salah satu contoh apa? Bentuk jihad dengan senjata. Tapi ketika tidak ada perang, tidak ada jihad melawan orang kafir dengan senjata, tidak kemudian tidak ada kesempatan untuk berjihad bagi orang-orang muslim. Tidak kemudian tidak lagi ada kesempatan untuk berjihad bagi orang-orang mukmin, tetap ada. Karena di sana ada jihad bentuk yang kedua, yaitu al-jihadu bil ilmi wal bayan. Ada jihad bentuk kedua yaitu jihad dengan ilmu. Ilmu dan penjelasan dengan hujjah. Dan dengan kedua bentuk jihad inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah. Ya ayuhan nabi yujahidil kuffar wal munafiqin waghludz alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan kuffar, orang-orang kafir, yaitu dengan senjata di dalam perang. Wal munafiqin, dan juga berjihadlah melawan orang-orang munafik. Dijelaskan oleh para ahlu tafsir, maknanya apa ini? Rasulullah diperintahkan Allah untuk berjihad melawan orang-orang munafik. Kalau kita melihat sirah bagaimana perjalanan hidup Rasulullah semasa hidupnya, ternyata beliau tidak memerangi orang-orang munafik dengan senjata. Orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah dibiarkan hidup oleh Rasulullah, tidak diperangi. Padahal mereka memiliki kemunafikan. Mereka menyimpan kekufuran dalam hatinya, menampakkan Islam, bersyahadat la ilaha illallah, ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah, bahkan sebagian mereka ada yang ikut berjihad bersama Rasulullah, tapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Maka syariat Islam adalah syariat yang menghukumi manusia secara zahir. Kalau zahirnya mereka muslim, ya sudah, muslim. Akan tapi Rasulullah diberitakan oleh Allah melalui wahyu, ada orang-orang munafik di tengah-tengah saf kaum muslimin. Diberitahu Allah. Ya, Nabi diberitahu Allah nama-namanya. Dan Nabi tidak memberitakan kepada siapapun kecuali pada salah seorang sahabat, yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Oleh karena itu Hudzaifah ibn Yaman dijuluki dengan sahibu sirri Rasulullah, pemilik rahasianya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah memberitakan nama-nama orang munafik, person-personnya disebutkan, fulan bin fulan, fulan bin Allan disebutkan kepada Hudzaifah. Tapi memang Hudzaifah diperintahkan untuk menyimpan rahasia itu dan tidak boleh disebutkan. Dan orang-orang tadi, orang-orang munafik tadi dibiarkan hidup, tidak kemudian diperangi dengan senjata. Maka makna ayat tersebut, ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk berjihad melawan munafikin adalah berjihad dengan ilmu. Kalau orang munafikin mengeluarkan syubhat, keroncongan berpikir, maka Nabi diperintahkan untuk membantah syubhat tersebut. Ya. Sebagaimana ketika mereka mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, kami akan mengeluarkan orang-orang rendah. Orang-orang mulia di kota Madinah akan mengeluarkan orang-orang rendahan. Ini ucapan orang-orang munafikin. Yang mana mereka memang tidak suka keberadaan orang-orang beriman di kota Madinah. Barakallahu fikum. Maka diperintahkan untuk membantah syubhat tersebut. Qul lillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Katakanlah wahai Nabi, bahwasanya hanya milik Allah lah al-izzah, kemuliaan, dan hanya milik Rasulnya serta kaum mukminin. Ya. Jadi anggapan mereka bahwasanya orang-orang mulia di kalangan mereka akan mengeluarkan orang rendahan, orang-orang mulia yang dimaksud adalah orang-orang munafikin. akan mengeluarkan orang-orang rendahan. Siapa yang dimaksud oleh orang rendahan? Itu orang-orang yang beriman, orang-orang mukminun. Maka Allah bantah. Kemuliaan hanya milik Allah dan milik Rasulnya serta kaum mukminin. Jadi jihadnya dengan ilmu, dibantah dengan ilmu. Syubhat dilawan dengan hujjah, dengan ilmu. Maka inilah jenis jihad yang kedua yang bisa kita lakukan di masa ini. Ya. Maka kita harus berupaya sungguh-sungguh menegakkan jihad ini. Barakallahu fikum. Berjihad dengan ilmu tentunya tidak bisa kita lakukan kecuali dengan apa? At-tafaqquh fid-din wa ta'allumul ilm, dengan bertafaqquh, mendalami ilmu agama Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari agama Allah. Dan tidaklah ilmu itu didapat kecuali dengan apa? Bersusah payah mempelajarinya. Innamal ilmu bita'allum, kata Rasulullah. Ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan ta'allum, dengan belajar. Ilmu hanyalah dengan belajar. Tidak ada yang namanya ilmu yang didapat melalui wangsit atau yang disebut dengan ilmu laduni. Tidak ada. Ilmu ya harus belajar, baca kitab, menghafal, memahaminya. Kalau tidak ngerti, bertanya kepada orang yang lebih tahu, hadir di majelis ilmu, mendengarkan ta'lim, dan sebagainya. Ya, hanya dengan itulah ilmu bisa kita dapatkan. Baru setelah kita mendapatkan ilmu, kita apa kan? Kita amalkan. Jadi mengamalkan ilmu termasuk apa? Bagian jihad bil ilm. Setelah kita mengamalkannya, kita dakwahkan kepada orang lain dan bersabar di atas gangguan yang kita alami di dalam proses tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Dan perkara jihad ini perkara yang sungguh ditekankan dalam Islam. Di antara sebab terbesar kemunduran umat Islam, di antara sebab terbesar kehinaan yang menimpa umat Islam ini adalah karena apa? Umat Islam meninggalkan jihad fisabilillah. Dengan dua bentuknya tadi, baik jihad dengan senjata maupun jihad dengan ilmu. Ketika dua bentuk jihad ini ditinggalkan, maka umat Islam menjadi mundur, menjadi terhina. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Jika kalian sudah berjual beli dengan cara 'inah, yaitu jual beli dengan cara riba yang diselubungkan atau dikemas, ya, riba yang dikemas dalam bentuk jual beli. "Idza tabaya'tum bil 'inah wa raditum bizar'," dan kalian sudah ridha dengan pertanian kalian, yaitu sibuk dengan dunia. "Wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Apa? Sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan. "Wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah. Apa? Hukuman yang akan Allah timpakan ketika orang-orang yang beriman, kaum muslimin, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan maisyahnya, ya, dan meninggalkan jihad fisabilillah, baik jihad berupa mengangkat senjata maupun jihad dengan ilmu, ditinggalkan, apa hukumannya akan Allah timpakan? "Sallallahu alaikum dhullan," kata Rasulullah, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Musuh-musuh Islam akan bebas mencaplok orang-orang muslimin, baik mencaplok wilayahnya, daerahnya, membantai mereka, menghinakan mereka. Dan itu terjadi di masa ini di berbagai tempat. Bagaimana umat Islam dihinakan. Dan kaum muslimin di dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak lain karena apa? Karena kaum muslimin, kaum mukminin, kita semua tidak bersungguh-sungguh di dalam berjihad fisabilillah. Dan hanya ada satu solusi agar kembali kejayaan dan kemuliaan itu bagi umat Islam. Kata Rasulullah, "La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum," kata beliau. Tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi salah satu-satunya jalan untuk meraih kembali kejayaan dan kemuliaan umat adalah dengan kembali menerapkan Islam dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Di antaranya apa? Dengan az-zuhd fid dunya, Karena tadi salah satu sebab kehinaan adalah apa? Sibuk dengan dunia. Maka tidak bisa kemuliaan dan kejayaan itu kembali kecuali dengan apa? Zuhud dari dunia. Bukan kemudian kita meninggalkan dunia sama sekali, enggak kerja, enggak cari makan, enggak cari uang, bukan. Tetap. Ya. Kita mencari maisha, mencari penghasilan, menghidupi keluarga kita, memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, tetap. Tapi jangan jadikan dunia itu adalah satu-satunya hal yang menjadi obsesi kita. Sibuk 24 jam sehari kita hanya memikirkan bagaimana uang kita bertambah. Tapi kita lupa, di sana ada kewajiban yang lebih besar. Ya, terkait dengan agama kita. Itu al-jihad fisabilillah tadi. Berjihad di jalan Allah. Di dalam ayat Al-Quran, Allah juga mengancam orang-orang yang meninggalkan jihad fisabilillah. Inqul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, kata Allah. Katakan wahai Nabi. Nabi diperintahkan untuk mengucapkan hal ini kepada, atau mengatakan hal ini kepada umatnya. Qul, katakan wahai Nabi. In kana aba'ukum, jika ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta benda yang kalian telah kumpulkan, wa masakin tardawnaha, tempat tinggal, rumah nyaman yang kalian ridhoi, yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, kata Allah. Itu semua lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Lebih kalian cintai daripada jihad fi sabilillah. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah hukuman dari Allah sampai Allah menetapkan perkaranya. Jadi meninggalkan jihad fi sabilillah itu bukan perkara remeh. Perkara besar ini. Kalau sampai kita sibuk dengan dunia kita. Ya tadi, kita lebih sibuk dengan keluarga kita, ya, dengan orang tua kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, istri kita, tempat tinggal kita sudah nyaman, rumah kita sudah, Masya Allah, ya, itu melupakan kita dari jihad fisabilillah, harta benda yang kita kumpulkan melalaikan kita dari jihad fisabilillah, hukumannya adalah fatarabbasu, ancamannya. Maka tunggulah datangnya hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua nasihat bagi kita. Ya. Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan amalan jihad fisabilillah di posisi yang kedua setelah keimanan kepada Allah, ini menunjukkan apa? Amalan jihad fisabilillah perkara yang sangat penting. Gak boleh kita lalaikan dengan dua bentuk jihad tadi. Kalau jihad yang jenis pertama gak bisa kita lakukan di masa ini, maka masih ada jenis yang kedua. Nah itu jangan kita lalaikan. Kita harus berupaya sungguh-sungguh. Ya. Barakallahu fikum. Setelah itu, lanjutannya, beliau ditanya kembali, qila fa ayyur riqabi afdalu? Dikatakan kepada beliau, fa ayyur riqabi afdal? Budak yang seperti apa yang paling afdal? Yaitu bentuk ar-riqab, maknanya adalah memerdekakan budak. Jika seseorang ingin memerdekakan budak, maka budak seperti apa yang paling afdal untuk dimerdekakan? Qala, maka Rasulullah menjelaskan aghlaha tsamanan, yaitu budak yang paling tinggi harganya, paling mahal. Wa anfasuha inda ahliha, dan budak yang paling berharga bagi keluarganya. Ini dua kriteria budak yang jika dimerdekakan, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ketika budak itu apa? Harganya mahal. Dan tidaklah budak itu di harganya mahal, harganya tinggi, kecuali apa? Punya keistimewaan, punya kelebihan, fisiknya kuat, ya, dan lain sebagainya. Atau dia adalah budak yang paling berharga di tengah-tengah keluarganya. Itu pemilik sebelumnya. Maka jika dimerdekakan, maka pahalanya sangat besar. Qala, Kemudian si penanya tadi bertanya kembali, afara'aita in lam astati' ba'dal 'amali? Bagaimana menurut Anda jika aku tidak bisa melakukan sebagian amal? Itu amalan-amalan yang disebutkan di atas. Karena tentunya apa? Mungkin karena udzur. Qala, maka Rasulullah menjawab, fatu'inu dha'ian au tasna'u li akhraqa. Maka engkau menolong dha'i'. Ad-dha'i' maknanya adalah al-faqir, dul-iyal. Seorang yang fakir, seorang yang miskin, seorang yang butuh bantuan, atau awil ja'i, orang yang lapar, kelaparan. Itu makna dha'i. Au tasna'u li akhraqa. Atau engkau membantu orang yang akhraq. Akhraq maknanya adalah la yastati'ul amal. Seorang yang tidak bisa bekerja atau yang tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan karena kondisinya. Ya. Maka ini amalan yang berikutnya. Kemudian si penanya bertanya lagi, qala afara'aita in du'uftu, bagaimana menurut Anda jika saya lemah, itu tidak bisa melakukan hal-hal yang disebutkan di atas. Qala, maka Rasulullah membimbingkan, tada'un nasa minasyari, engkau meninggalkan manusia dari kejelekan. Maknanya adalah engkau takuffa syarraka 'anil nas, menahan, jangan sampai menimpakan kejelekan kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha 'ala nafsik. Maka sungguhnya hal itu adalah sedekah yang engkau menyedekahkannya terhadap dirimu. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Untuk melengkapi faedah kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala, minal adabil islamiyyati allati yanbaghi ayaltazimaha al-muslimu fi ma yata'allaqu bil ibadat. Di antara adab-adab Islami yang seharusnya bagi seorang muslim untuk berpegang kepadanya, yaitu yang terkait dengan perkara ibadah, adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa fardun ala kulli mukallafin min alamil insi wal jinni ayyu'minu billah. Karena iman kepada Allah termasuk perkara wajib yang diwajibkan atas setiap mukallaf, orang yang sudah terbebani taklif, beban syariat, baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Semuanya kalau sudah masuk ke kategori mukallaf, maka menjadi wajib untuk beriman kepada Allah. Ay yusaddiqu bidzatillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa fi dimni dzalika imtithalu awamirihi. Jadi sudah dijelaskan makna al-imanu billah, beriman kepada Allah, maknanya apa? Dan termasuk dalam hal itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa ihlali ma ahalla wa tahrimi ma harrama, menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ini termasuk apa? Keimanan kepada Allah. Ini sebenarnya masuk ke cakupan apa? Al-iman bi rububiyatihi. Termasuk ke cakupan beriman kepada rububiyah Allah. Kenapa? Karena di antara bentuk rububiyah adalah pengaturan. Maka Allah yang, hanya Allah yang berhak untuk mengatur mana yang halal, maka sesuai dengan apa yang Allah halalkan. Yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zatnya maha mengatur, maka dialah yang berhak untuk memerintahkan dan melarang. Maka semua perintah Allah harus kita jalankan dan semua yang Allah larang harus kita jauhi. Ila ghairi dhalika min ahkami syara' al-islamiyah. Fahadha afdalu a'mal al-itlaq. Maka amalan yang seperti ini adalah amalan yang paling afdal secara mutlak. Amalan yang kedua adalah al-jihad fisabilillah. Beliau jelaskan di sini bentuk jihad yang pertama yang harus kita jalani sebelum jihad-jihad besar yang berikutnya. Apa itu? Al-jihadu yubda'u min jihadin nafs. Jihad, amalan jihad, itu harus diawali dengan jihad yang paling pertama, yaitu jihadun nafs. Jihad melawan jiwa kita sendiri. Jihad melawan diri kita sendiri. Karena diri kita ini, jiwa kita ini, ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Kalau kita biarkan jiwa ini sebagaimana tabiat dasarnya, kita akan binasa di dunia maupun di akhirat. Kecuali yang Allah jaga dan Allah berikan taufik. Maka jihad yang pertama adalah jihadun nafs. Jihad melawan diri kita sendiri. Inna man lam yujahid nafsahu ala fi'li ta'ah wa tarkil ma'siyah fa innahu la yastati'u ayyujahida ghairahu ala dhalik. Karena barang siapa yang tidak mampu berjihad melawan dirinya sendiri, jadi berjihad melawan dirinya saja sudah kalah. Berjihad melawan jiwanya sendiri saja sudah kalah. Tidak bisa mengajak jiwanya untuk melakukan ketaatan maupun meninggalkan maksiat. Apalagi kalau dia berhadapan dengan musuh yang ada di luar dirinya. Lebih tidak kuat lagi. Ya, ini makanya jihad harus diawali dengan jihadun nafs. Jihad melawan diri kita sendiri, melawan jiwa kita ini. Yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia ini ammarah. Senantiasa mengajak pemiliknya untuk melakukan kejelekan. Maka harus dilawan. Karena tadi, ujian pertama yang akan kita hadapi di dunia ini adalah apa? Jihad melawan diri kita sendiri. Kalau itu tidak kita tidak bisa kita lakukan, kita sudah kalah, apalagi kalau berhadapan dengan musuh yang dari luar. Ya. Oleh karena itu, di antara bimbingan dari Rasulullah SAW adalah sering-sering berdoa, berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita. Makanya di setiap khutbatul hajah yang dibaca oleh Rasulullah, beliau pasti apa? Membaca setelah tahmid, innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, apa kemudian wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Karena musuh kita yang pertama adalah jiwa kita sendiri. Wa min syururi a'malina, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amalan kita. Karena amalan kita yang jelek itulah yang akan membinasakan kita dunia akhirat sebelum musuh yang dari luar. Jadi jangan kita takut dari musuh dari luar. Takutlah pada amalan kita. Karena amalan kita itulah yang akan membinasakan kita. Karena sungguhnya seorang hamba jika amalannya baik, musuh apapun Allah yang akan menjadi penolong kita. Penolong hamba tersebut untuk menghadapi musuhnya. Itu jika apa? Jika hamba tersebut amalannya baik, amalannya soleh, maka Allah akan membantunya dan menolongnya. Jadi gak perlu takut dengan musuh dari luar. Kalau seorang itu bertakwa, beriman, seorang yang taat kepada Allah, dia hanya bertawakal kepada Allah. Justru sebaliknya, kalau seorang ya amalannya jelek, itulah amalan itulah yang menjadi sebab kebinasaan dirinya di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah sering berdoa, ya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Barakallahu fikum. Fayubda atau fayabda al-insanu bimujahadati nafsihi hatta takhda'a li fi'li at-ta'at wa tarkil ma'asi was-sabr 'ala al-aqdar. Oleh karena itu seorang hamba haruslah memulai untuk berjihad melawan dirinya sendiri. Kapan mulainya? Sekarang. Ya. Jangan ditunda-tunda. Berjihad melawan dirinya sendiri untuk apa? Untuk dia tundukkan jiwanya tadi. Ditundukkan dalam hal apa? Mengajak jiwanya, menundukkannya untuk mau taat kepada Allah. Untuk mau melakukan ketaatan. Karena jiwa itu memang tabiatnya apa? Males. Ya? Tabiatnya kalau diajak untuk melakukan ketaatan, malas. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam tabiat dasar yang bernama halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan kondisi yang halu'a. Apa itu halu'a? Allah tafsirkan. Idza massahu syarru jazu'a. Jika dia tertimpa syar, kejelekan, musibah, kesusahan, hal-hal yang tidak dia senangi, apa? Jazu'a, dia akan mengeluh, berkeluh kesah, putus asa, tidak mau bersabar. Itu tabiat dasar dari setiap manusia, siapapun itu. Ya, karena disebutkan dalam ayat tersebut, innal insana, insan diawali dengan alif lam, al-istighraqiyah, memberikan faedah umum, semua manusia, tidak terkecuali. Tabiat dasarnya demikian. Kemudian apa? Wa idza massahul khairu manua. Idza massahul syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, tercapai apa yang dia harapkan, yang dia inginkan, mendapatkan karunia, anugerah dari Allah, apa sikapnya? Manua, dia akan kikir. Dia akan bersikap bakhil, tidak mau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini apapun, baik nikmat berupa harta maupun nikmat kesehatan, apapun itu. Ya. Kalau lagi sehat, lupa untuk melakukan ketaatan. Yang dipikirkan hanya bagaimana menghabiskan waktunya dalam perkara yang sia-sia, untuk bersenang-senang, berfoya-foya, berhura-hura. Tapi kalau sudah giliran sakit, enggan untuk bersabar, tidak mau bersabar. Yang bisa dia lakukan hanya berkeluh kesah. Dan putus asa. Itu tabiat dasar manusia. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang berikutnya, golongan-golongan yang diselamatkan dari sifat halu' tadi. Yang pertama adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, dan seterusnya. Ya. Ada 7 golongan. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, gemar bersedekah, kemudian orang-orang yang beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, orang yang takut kepada Rabb-nya, kemudian orang yang menjaga kemaluannya, orang yang menjaga amanat dan janjinya, dan orang yang bersaksi dengan jujur, yaitu orang yang senantiasa jujur dalam ucapan dan persaksiannya. Itu orang-orang yang akan diselamatkan dari sifat dasar atau tabiat jelek tadi. Ya. Dan itu tidak bisa kita hilangkan dari diri kita, sifat halu' tadi. Karena memang itu sudah melekat menjadi tabiat dasar kita, setiap manusia. Kecuali dengan apa? Mujahadah. Kita berjihad melawan diri kita sendiri, menghilangkan tabiat dasar tersebut. Dan tidaklah itu bisa kita lakukan kecuali dengan at-taufiq minallah. Taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak, atau jangan sampai kita lupa memperbanyak doa kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjihad melawan jiwa kita dengan apa? Menundukkannya untuk mau taat, meninggalkan maksiat, dan apa? Untuk bisa bersabar ketika menghadapi takdir Allah. Jika takdir itu ya sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita harus bersabar, mengekang jiwa kita untuk mau bersabar. Wa idza tasafat an-nafsu bi hadhihi sifat sara sahibuha min ahli jihad. Kalau sebuah jiwa bisa mengumpulkan sifat-sifat ini, maka jiwa tersebut menjadi ahlul jihad, seorang mujahid. Wastata'a an yanfa'a ghayrahu minan nas. Dia akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Wal jihadu jihadun bil burhan bil ilm wa jihadun bisilah. Beliau sebutkan di sini 2 bentuk jihad yang sudah kita terangkan di awal tadi. Jihad ada 2 bentuk, jihad dengan ilmu dan jihad dengan pedang, yaitu dengan senjata. Wa kullu syai'in yusta'mal fi mahallih. Setiap jenisnya dilakukan di tempatnya, itu tergantung kondisinya. Nah, wal jihadu madin fi hadhil ummah ila an taqumas sa'ah. Dan jihad itu akan tetap terus tegak disyariatkan bagi umat ini sampai hari kiamat. Jadi jihad itu enggak akan berhenti. Syariat jihad tidak akan berhenti. Tetap terus disyariatkan sampai hari kiamat. Oleh karena itu, Nabi bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah." Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yuqatilun, berperang 'alal haqq, di atas kebenaran. Zahirin, mereka akan senantiasa menang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat." Inilah yang disebut sebagai at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong Allah untuk tegak di atas al-haq sampai hari kiamat nanti. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.